Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Editorial RDS FM Solo untuk kali ini berdiri di atas penderitaan rakyat. Pendengar, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas mencanangkan hari bebas BBM bersubsidi pada 2 Desember mendatang. Rencana ini akan dilaksanakan di 10 kota besar di Indonesia mulai jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Di antaranya meliputi beberapa kota besar di Jawa dan Bali, ditambah dengan Medan, Palembang, Makassar, Balikpapan, dan Batam. Menurut BPH Migas, pelaksanaan hari bebas BBM subsidi ini dilakukan seperti konsep Car Free Day yang dilakukan di beberapa kota besar nasional. Jadi bisa saja pelaksanaannya bukan cuma sekali doang, tapi berkala alias berkali-kali. Pihak BPH Migas ingin mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam program penghematan yang dilakukan oleh pemerintah. Benarkah? Selain itu juga menjaga lingkungan agar bebas dari polusi. Akankah demikian? Di sisi lain, kebijakan BPH Migas ini disesalkan oleh para pengusaha SPBU karena pendapatannya akan mengalami penurunan sampai 10%. Walaupun menuai pro dan kontra, pemerintah tetap bersikukuh menjalankan program satu hari tanpa BBM subsidi jenis premium. Kebijakan sehari tanpa BBM bersubsidi bisa jadi sebuah alih-alih dari pemerintah yang mengalami dilema berkepanjangan. Di satu sisi ingin menaikkan BBM, tapi takut resiko yang akan terjadi, yakni mengganggu stabilitas nasional berupa kekuasaan yang akan digoyang. Namun bila tidak menaikkan, anggaran APBN mengalami lonjakan yang tinggi. Seharusnya guna menjembatani hal ini, pemerintah meski introspeksi diri akan tidak efektif dan efisiennya anggaran yang dikeluarkan. Semisal untuk kegiatan pelesiran berlabel studi banding yang menghabiskan dana yang luar biasa besarnya. Belum lagi soal renovasi gedung, pergantian mobil, pengangkatan pejabat bernama wakil menteri. Belum lagi soal kekayaan alam yang dirampas luar negeri dengan dalih kerjasama. Dan tentu masih banyak lagi hal lainnya. Maka sudah seharusnya pemerintah tidak membebani rakyat miskin dengan menjalankan misi tersembunyi dengan kebijakan yang sangat-sangat menyakiti. Sementara para pejabat malah dengan leluasa melakukan apa yang ia suka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian editorial RDS FM Solo untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لن نوقف الغارات حتى عمرنا معنا تدور.